Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, azani Allahu iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan pada kita kenikmatan dan karunia-Nya dan yang senantiasa membimbing kita dengan petunjuk-Nya. Kita bersyukur pada Allah, pagi ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bangun kembali dari tidur kita dan dimudahkan kita melangkah kaki kita menuju rumah Allah ta'ala untuk kewajiban yang agung, yakni solat berjamaah. Allah Ta'ala mengingatkan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tidak ada pada kalian satu kenikmatan pun kecuali nikmat itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din, azanillahu iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya satu sama yang lain. Itu berbeda-beda. Sehingga kita bersyukur pada Allah ketika Allah telah memilih nikmat yang paling agung. Kemudian kita diberinya oleh Allah, yaitu nikmatul iman. Kita bersyukur keimanan ini. Allah telah membimbing kita pada petunjuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tidak ada peran seorang makhluk pun dalam memberikan nikmat kepada kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah sungguh telah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rizki di antara kalian. Seperti Allah jadikan di antara kita manusia ada yang diberinya rizki berlimpah sampai lebih-lebih, ada yang diberinya pas-pas, ada yang diberinya kesulitan mendapatkan rizki, kekurangan keadaannya. Begitupun akhlak, Allah jadikan seorang mulia akhlaknya, ada orang yang Allah jadikan biasa-biasa akhlaknya, bahkan wal'iyadzu billah ada orang yang sangat jelek, buruk akhlaknya. Iwafila azinallahu iyyakum. Allah tidak akan pernah mendzalimi kita hamba-Nya. Semua Allah telah berikan pada mereka apa yang mereka butuhkan. Walaupun terkadang hamba apa yang dimintanya tidak Allah memberikan padanya. Kita sadari semua yang kita butuhkan sudah Allah cukupi. Walaupun tidak semua yang kita minta kepada Allah, Allah beri. Maka dari itu ikhwan barakallahu fikum, tentunya Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Karenanya syukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap nikmat yang Allah berikan. Dan kita juga bersyukur Allah tidak pernah menuntut balas dari setiap nikmat yang Allah berikan pada kita. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala menuntut balasan dari kita dari setiap nikmat, tentu kita tidak akan sanggup. Begitupun ikhwa barakallahu fikum, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kita disebabkan karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah, mungkin tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat. Karena betapa banyak hamba Allah Ta'ala ini lalai dari nikmat Allah, dan Allah telah sebutkan tentang diri kita manusia, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia, secara umum manusia itu kepada Rabbnya lakanud, benar-benar mereka itu banyak menentang, banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kembali setelah kami syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga ucapkan syukur jazakumullah khair asatidah al-fadil hafizahumullah, dan juga ikhwah barakallahu fikum, diperkenankan kami kembali duduk dalam majlis ini. Kita bersyukur pada Allah, kita bisa duduk bersama dalam majlis ta'ah, duduk bersama dalam majlis ibadah yang sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum. Kita syukur bisa duduk dalam majlis ilmu setelah kita menjalankan ibadah yang agung, solat subuh berjamaah. Kita bisa duduk dalam majlis yang sangat dibenci oleh iblis dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar ikhwah barakallahu fikum, iblis menginginkan hamba-hamba Allah mereka ibadah kepada Allah tanpa ilmu, sehingga ia benci kalau ada hamba Allah yang duduk dalam majlis ilmu. Kenapa demikian? Sungguh ikhwah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan bagi kita hambanya kebaikan-kebaikan, namun iblis inginkan bagi kita kesesatan dan kejelekan. Sehingga iblis benci kepada seorang alim, walaupun dia sedikit ibadahnya, namun dia ibadah di atas kebenaran. Sehingga bagi iblis tidak sulit untuk menyesatkan 1000 orang ahli ibadah dibandingkan seorang alim. Kenapa? Karena seorang alim, dia tahu bahayanya iblis, dia tahu ancamannya iblis, dan dia tahu bagaimana dahsyatnya godaan iblis, sehingga ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengkufuri ajakan-ajakan iblis, berbeda dengan orang-orang yang abid, jahil. Dia tidak mengetahui akan bahaya iblis, malah seringnya ia terbawa dengan maunya iblis. Ibadah, ibadah terus, semangat ibadah, sampai akhirnya ujub atau riya, hilang nilainya. Tapi seorang alim, Masya Allah, dengan sedikitnya ibadah, dia ikhlas mutaba'atir rasul, maka itulah yang menyebabkan ia diterima. Maka iwa barakallahu fikum, kembali kita juga bersyukur kepada Allah, kita bisa menjalankan ibadah ini. Ini adalah karunia Allah yang besar. Ketika hamba bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah merupakan bentuk syukur yang paling besar kepada Allah, diwujudkan dalam bentuk ibadah kepadanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran ikhwa barakallahu fikum, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk ibadah padaku. Maka ikhwa barakallahu fikum, betapa banyak orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, sehingga Allah katakan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Betapa sedikitnya hambaku mereka yang bersyukur, kata Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu syukur padanya. Perhatikan ikhwah fillah barakallahu fikum, bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengkisahkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai nampak bengkak kaki beliau karena lamanya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia mengatakan, ya Rasulullah, limada astaghfirullah lak, ya Rasulullah, kenapa sampai demikian engkau lakukan? Bukankah Allah Ta'ala telah memberikan ampunan padamu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin surga bagimu? Subhanallah hadirin, ini seorang rasul, teladan kita. Allah sudah memberikan jaminan ampunan dari dosa-dosanya yang sudah ataupun yang akan datang. Allah telah menjamin dengan surganya. Masya Allah, namun beliau Apakah kemudian malas-malasan? Apakah beliau kemudian merasa cukup dengan jaminan itu? Tidak. Beliau justru dengan jaminan, dengan anugerah Allah itu, semakin besar beliau mendapatkan nikmat dari Allah, semakin besar pula syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang beliau ucapkan dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha tadi, beliau mengatakan, afala akuna abdan syakur. Tidakkah engkau suka kalau aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Subhanallah wa barakallahu fikum. Seluruh ibadah yang kita lakukan ini adalah merupakan bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Allah. Dan sungguh ikhwa barakallahu fikum, ketika Allah perintahkan kita ibadah kepada Allah dan kita mampu menjalankannya, ini juga merupakan karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kebanyakan manusia betapa beratnya mereka untuk melakukan ibadah, untuk bersyukur kepada Allah, terutama kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun bihima kasirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia terlalaikan, tidak mensyukuri nikmat ini. Nikmat yang mana itu? Nikmatus siha wal firaq. Nikmat pertama, kesehatan yang Allah berikan padanya. Yang kedua, nikmat kesempatan yang Allah berikan padanya. Coba ikhwa barakallahu fikum, andekan setiap nikmat harus kita membelinya dari Allah Ta'ala, mampukah kita membeli? Jawabannya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalaupun kita membeli pun kita butuh rizki dari Allah dari jalan lain. Kita syukuri Allah telah siapkan kepada kita nikmat yang kita butuhkan. Tadi saya sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan semua apa yang kita butuhkan. Walaupun tidak setiap yang kita minta Allah beri. Contohnya ikhwah, kita bangun tidur, menghirup oksigen dengan begitu mudah, segar, tanpa bayar. Betul? Coba kalau kita harus beli kayak orang di rumah sakit. Setiap habis tabung satu oksigen habis, ganti tabung berikutnya. Habis ganti berikutnya. Berapa tabung selama kita hidup kira-kira? Pernah kita berpikir, air yang kita minum, air yang kita pakai mandi, air yang kita dapatkan dari langit, dari bumi, kalau kita harus beli, betapa beratnya kita harus beli. Namun benar-benar kata Allah, innal insana li rabbil lakanut. Manusia banyak mengingkari nikmat Allah. Disuruh dia beribadah, diberi kesempatan kembali hidup. Ketika dia bangun dari tidurnya, supaya ia kembali memperbaiki amalnya yang lalu yang banyak dosa untuk bertaubat kembali kepada Allah. Supaya dia beramal soleh untuk mempersiapkan dirinya untuk keesokan hari setelah meninggal dunia. Namun ternyata manusia kembali lagi bermaksiat, kembali lagi bermaksiat. Mau tidur maksiat, bangun tidur maksiat, belum tidur pikirnya maksiat lagi. Subhanallah wa barakallahu fikum. Hanya kita ya bersyukur Allah memberikan rahmatnya begitu besar sehingga tidak setiap manusia bermaksiat Allah azab. Dan iwafillah barakallahu fikum, ya, kesehatan yang Allah berikan, kesempatan ini adalah nikmat yang amat besar. Betapa banyak orang ingin beramal soleh, ingin beribadah, namun tak mampu dia untuk mendapatkan kesehatan, sakit menghalangi dirinya. Kemudian kesempatan tidak ada pada dirinya. Dan Allah sudah katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut imun. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 57 Allah menyebutkan, kata Allah, aku tidak inginkan dari mereka, dari manusia itu rizki. Tidak ingin Allah balasan dari kita. Wa ma uridu ayut imun, dan tidak Allah inginkan dari kita. Kita memberi makan pada Allah. Tidak. Coba perhatikan iwa barakallahu fikum hadis qudsi yang panjang. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya ibadi law anna awalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnukum. Wahai hambaku, andekan saja manusia dari yang pertama sampai yang akhir, dari bangsa manusia maupun bangsa jin, itu semuanya ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ada di dalam salah satu hati, atau ada seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian. Semua manusia taat kepada Allah, semuanya ibadah, semuanya mensucikan Allah. Kalau itu manusia dan jin semuanya seperti itu kepada Allah, ibadah kepada Allah, memujinya, bertasbih, bertahmid, bertakbir padanya, apa kata Allah Ta'ala? Mazada dzalika min mulki syai'. Itu tidak akan menambah kekayaan Allah, kerajaan Allah sedikit pun. Juga sebaliknya, kalau manusia dan jin dari awal sampai yang akhir semua mereka durhaka, seperti orang yang paling durhaka di antara mereka durhakanya, wal iyadzu billah, itu pun Allah mengatakan, ya, tidaklah akan berkurang, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ihfilah barakallahu fikum, ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, kita juga harus bersyukur. Bisa mensyukuri nikmat Allah. Allah katakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian bersyukur, kami tambah nikmat untuk kalian. Ikhwafillah barakallahu fikum, ketika seorang hamba bisa mensyukuri nikmat Allah, dia dapatkan dua faedah yang besar. Pertama, Allah akan mengokohkan nikmat yang sudah ada pada dia. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat yang belum dia dapat. Kalau kita diberi iman dan kita syukur dari iman itu, Allah mengokohkan iman kita. Dan Allah akan menambah keimanan kita di atas keimanan yang ada. Dan iwafila barakallahu fikum, sungguh tidak sebanding permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada hamba. Tidak sebanding. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita ibadah kepada Allah, dan kebaikan pun Allah kembalikan kepada hamba. Pahalanya Allah berikan berlipat-lipat kepada hamba. Coba lihat, kita cuma membaca subhanallah, walhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat ini kebaikannya memenuhi ruang antar langit dan bumi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, sholat sunnah fajar itu, dia lebih baik pahalanya dibandingkan dunia dengan seluruh isinya. Maka ihwa barakallahu fikum, kita syukur kepada Allah. Mereka para pencari dunia, belum subuh sudah pergi untuk mencari dunia. Sebelum terbit matahari sudah pergi mencari dunia. Terbenam matahari belum pulang ke rumahnya, masih mencari dunia. Pernah mereka dapatkan yang lebih baik dari dunia dengan seluruh isinya? Tidak mungkin. Berarti ikhwah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, kepada hamba ini, tidak sebanding dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di dunia kita ibadah sekemampuan yang kita bisa, tapi rizki Allah beri untuk kehidupan kita di dunia, pahala Allah beri untuk kebaikan kita di akhirat. Bahkan di akhirat, coba bayangkan, berapa ibadah yang kita lakukan di dunia, betapa besar nikmat surga yang Allah siapkan bagi kita. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'al ahadukum usba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'a." Tidaklah nikmat akhirat itu kalau dibandingkan dengan dunia ini, atau tidaklah dunia ini kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah siapkan di akhirat, kecuali hanya seperti engkau masukkan jarimu ke dalam lautan yang luas, samudra itu, kemudian engkau ambil kembali tanganmu, kau tarik kembali. Bandingkan, kata beliau, falyanzur bima yarji'. Coba perhatikan, antara air yang nempel di jari kita ini dengan air tersisa di lautan, mana lebih banyak? Banyak yang di lautan, betul? Banyak di lautan, bahkan gak nampak kurangnya. Sedangkan sedikit ini kenikmatan dunia yang manusia berebut untuk mendapatkannya. Masya Allah, ihwa barakallahu fikum. Sampai Allah Ta'ala dalam hadis qudsi menyampaikan, ya, Wahai hambaku, andaikan kalian manusia seluruhnya dari awal sampai akhir, dan jin pun begitu, semua kumpul di satu lapangan yang luas, semua kalian meminta kepada Allah dengan segala permintaan, dan Allah berikan semua yang mereka minta, maka itu tidak akan berkurang karunia Allah, kecuali itu hanya seperti engkau masukkan jarum ke lautan, kau ambil kembali. Artinya ikhwah, betapa sedikitnya ya karunia Allah untuk mencukupi kita itu pasti sedikit dibandingkan karunia Allah yang Allah siapkan kelak di akhirat. Sehingga di surga tidak akan pernah habis nikmatnya. Sedangkan di dunia ini hadirin, semua akan berakhir. Kita diberi ketampanan, tidak lama ketampanan itu pasti akan berakhir. Diberi kecantikan, tak lama pasti akan berakhir. Diberi kekayaan, tak lama pasti akan berpindah. Ada enggak orang yang dari lahir kaya sampai mati kaya terus? Tak ada nampaknya. Ya? Lahir tak bawa apa-apa, pulang mati pun kembali lagi tak punya apa-apa. Kecuali tiga perkara itu. Sehingga iwafillah barakallahu'alaikum, kita renungkan. Mengapa manusia ini kok berat? Sulit untuk menjalankan perkara ini, kenapa? Dan iwah barakallahu fikum, kenapa permintaan Allah ini untuk kita bersyukur, untuk kita beribadah menjadi perkara yang paling berat bagi manusia, sehingga kebanyakan manusia tidak mampu melaksanakannya? Ini tidak lain iwah barakallahu fikum, karena ada dua pihak yang tidak senang dengan kita. Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita ingin ibadah, ingin syukur kepada Allah, ada dua pihak yang tidak setuju dan dia akan terus menjegal. Jangan menyalahkan pihak kepolisian atau pihak yang lain. Bukan ini yang dimaksudkan. Pertama adalah hawa nafsu kita. Ini pihak pertama. Hawa nafsu yang bercokol di dalam diri kita ini. Seperti Allah gambarkan, inna nafsa la'amaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sungguh jiwa ini akan selalu mendorong pada perbuatan-perbuatan yang jelek, kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya ikhwah, kita sendiri rasakan tadi ya, jangan yang lalu. Subuh ketika azan pertama dikumandangkan, terkadang terbesit dalam hati kita, baru azan pertama, nanti juga azan kedua baru bangun. Betul atau salah? Kadang begitu, baru azan pertama nanti. Padahal subhanallah, azan pertama ini faedah besar. Bagi kita yang belum sholat malam, ini mengingatkan masih ada kesempatan untuk sholat malam. Bagi yang semalaman sholat malam, tidak tidur, kesempatan. Qailulah sesaat sebelum subuh datang. Jangan dihabiskan waktunya. Seperti tadi Rasulullah SAW, beliau malam berdiri sholat malam sampai kaki bengkak. Sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Masya Allah, mungkin kita terlalu syukur Allah beri sehat, makan kenyang, tidur nyaman, sampai matanya bengkak. Masya Allah, ikhwan barakallahu fikum, terlalu syukur begitu. Tidur juga nikmat, kita syukuri, tidur sepuasnya. Bukan itu. Mestinya bangun. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, ini penting bagi kita, hawa nafsu ini yang akan membuat manusia ini berat, ya, berat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak yang kedua adalah iblis laknatullah alaih. Dia sudah menyatakan permusuhannya dari awal Allah ciptakan manusia. Dari pertama-tama Allah ciptakan manusia, dia sudah menyatakan permusuhannya kepada Adam dan anak keturunannya. Sehingga Allah katakan kepada kita, ya bani Adam, la ta'budu syaitan. Wahai anak Adam, jangan engkau menyembah syaitan. Fa'buduni hadza siratal mustaqim. Sembah aku, kata Allah, ini jalan yang lurus. Allah katakan, inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh kalian, jadikan ia itu musuh, jangan jadikan teman. Yang namanya musuh, ikhobar kallahu fikum, dia pasti ingin mengalahkan kita. Betul enggak? Yang namanya musuh pasti akan mengalahkan kita. Upaya bagaimana cara mengalahkan kita. Syaitan ini musuh. Yang diinginkan syaitan bagaimana kita masuk neraka, bagaimana kita tidak syukur. Perhatikan kata iblis di hadapan Allah. Rabbi fabima aghwaytani la'udannahum an siratakal mustaqim. Ya Allah Rabbku, sebab engkau telah mengutukku, pasti akan kusesatkan Bani Adam, akan aku hadang mereka dari jalanmu yang lurus. Dan tidak tanggung dia dalam menggoda Bani Adam, dia menyatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa syama'ilihim. Dia akan terang-terangan di hadapan Allah mengaku akan menggoda, mendatangi anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dengan berbagai macam senjata dan perangkap untuk mengalahkan kita. Dari depan digambarkan kepada kita dunia, atau dihalangi kita dari akhirat. Dari belakang digambarkan dunia begitu indahnya, sehingga manusia berpaling dari akhirat menghadap ke dunia. Ini bahaya. Ihwa barakallahu fikum. Digambarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jangan engkau itu seperti kijang. Ya, mungkin antum sudah mengenal kijang atau rusa. Kalau dia di hutan, kita berburu membawa anjing, seringkalinya pemburu yang bawa anjing ini kalau buru rusa, dia dapat menangkap rusa. Padahal kalau disuruh lari, rusa dengan anjing lebih cepat mana larinya? Sepakat lebih cepat? Rusa. Rusa dia loncat jauh. Anjing lari, dia loncat jauh. Tapi mengapa selalunya bisa ditangkap? Kenapa? Ada kelemahan padanya. Apa kelemahannya? Apa kelemahannya ikhwan? Satu kelemahannya, dia selalu noleh ke belakang. Lari kejar, hilang dari kejaran anjing. Begitu sudah dia merasa aman, berhenti noleh. Para anjing ngejar terus ini. Begitu dia berhenti noleh, kena. Hati-hati ikhwan. Iblis terus akan memberikan iming-iming atau memberikan gambaran dunia begitu indahnya kepada kita. Sedangkan Allah perintahkan kita terus menghadap akhirat. Jangan toleh ke belakang. Kenapa banyak orang-orang yang alim, yang pintar-pintar, ilmunya tinggi, kejebak dan masuk ke dalam perangkap dunia. Masuk ke dalam pintu-pintu kesesatan. Kenapa? Dunia, dia noleh ke belakang. Noleh ke dunia. Ya. Awalnya semangat belajar ilmu sampai punya ilmu, Masya Allah. Ketika dia masih akhirat, tujuannya selamat. Syaitan tidak berani menggoda dia. Tapi dia akan terus membayang-bayangkan dunia. Ini enak loh dunia, ini loh dunia, ini loh ini, subhanallah hadirin. Begitu ia noleh, kok teman-teman saya sudah enak-enak hidupnya ya. Saya kok begini terus hidupnya. Mulai temannya mendekat, kau mau? Ayo. Subhanallah ikhwan, akhirnya dia dekat dengan teman-teman yang sudah dunianya banyak. Enak juga hidup bersama kamu ya. Lama-lama apa yang dimaukan temannya, ikut sudah. Hati-hati ikhwan barakallahu fikum, jebakan dunia. Iblis tidak akan rela engkau terus tujuannya akhirat. Dia ingin palingkan engkau dari jalan yang lurus, supaya engkau belok dari depan akhirat, dia tutup. Artinya dia palingkan engkau dari belakang dunia, terus digambarkan begitu indahnya. Sehingga kata Allah Ta'ala, wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata Allah, kalau orang itu sampai melampaui batas, ya, dia orang-orang yang melampaui batas ketentuan-ketentuan Allah, dan ia terpengaruh dengan kehidupan dunia sehingga ia lebih cenderung kepada dunia. Ingat, akhirnya di mana dia? Innal jahima hiyal ma'wa. Neraka itu tempatnya. Ini tujuannya iblis. Hati-hati kita ikhwan. Ya. Terus dari kanan dengan subhat-subhat. Dari kiri syahwat, dunia, wanita, syubhat terus. Masya Allah ikhwah, bayangkan. Kita ahlus sunnah berat menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Berat menghadapi iblis. Ditambah lagi ikhwah barakallahu fikum, bukan hanya syaitan dari kalangan jin, lebih berat lagi syaitan dari kalangan manusia yang menebarkan syubhat di hadapan kita. Dan syahwat begitu besar menggoda. Betul enggak? Coba perhatikan bagaimana syahwat kita tidak tergoda. Kita keluar dari ma'had, keluar dari masjid, sudah lihat pemandangan-pemandangan yang tidak halal dipandang. Betul? Apalagi kalau keluar ke pasar, keluar ke mall, keluar ke, ya Masya Allah, ya barakallahu fikum. Tidak keluar, kita punya kebutuhan, sering keluar ya, banyak maksiat, terus mau kemana? Banyak istighfar. Ya ikhwah. Nah, banyak istighfar. Iblis begitu pintarnya dia menggoda manusia. Dan perhatikan, kita ahlus sunnah, satu golongan yang di atas sunnah, sementara 72 golongan semua mereka dengan sekian banyak syubhatnya, terus mereka menyebarkan syubhat-syubhatnya. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, iblis itu akan menyeret manusia ke dalam api neraka, ya, itu yang pertama dari pintu syubhat. Ya, dari pintu syubhat ini, kerancuan-kerancuan yang terus disebarkan dari pasukan dia, baik pasukan jin atau manusia. Yang kedua, dari pintu syahwat. Ya, dari pintu syahwat. Dan yang ketiga, dari pintu amarah. Dari pintu syubhat ini manusia berselisih, pecah kaum muslimin. Syubhat sebabnya. Sehingga mereka pecah dalam agama mereka. Dan akibat perselisihan ini mudah untuk menyulut permusuhan. Iblis tidak putus asa menggoda orang yang sholat terus kepada Allah. Tapi dia akan berusaha memecahkan mereka bagaimana mereka berselisih. Kemudian ikhwah barakallahu fikum. Iblis menggoda dari syahwat. Lihat ikhwah. Kalau seorang pemuda, dia punya ilmu, punya ketakwaan kepada Allah, insyaallah seperti Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Sungguh Allah kisahkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini banyak faedah di dalamnya. Terutama bagi kaum muda. Bagaimana seorang Nabi, ya beliau Yusuf alaihissalatu wassalam, dalam keadaan usianya masih muda, sangat-sangat Masya Allah potensinya kuat. Gantengnya ada. Kesempatannya ada enggak? Ada kesempatan. Sudah dalam kamar dengan wanita cantik, bukan dia yang menggoda, dia yang digoda. Bukan dia yang merayu, dia yang dirayu. Wanita punya kecantikan, kedudukan. Maka ihwa barakallahu fikum, dia mengatakan wa ma ubari'u nafsi. Inna nafsal amaratun bisu. Tidak mungkin kita bisa lepas dari tengkraman hawa nafsu kita. Karena dia inginkan kepada kejelekan kecuali yang dirahmati Allah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kita tentunya dia pusing upaya dengan ilmu kita belajar, ya, menundukkan pandangan, belajar untuk bisa melawan godaan syaitan. Karena sungguh seorang yang alim, syaitan lebih sulit menggoda dia dibanding ribuan orang ahli ibadah. Kenapa? Syaitan ketika menggoda dia melepas pemandangannya, melepas pandangannya kepada yang haram, karena dia orang punya ilmu, astagfirullah, dia langsung nunduk. Tapi kalau orang yang enggak punya ilmu, begitu lihat terus, wah, sampai hilang. Semakin nikmat, dinikmati bahkan. Kalau orang yang berilmu, tundukkan, astagfirullah. Ketika dia tadi dosa, dengan istighfar kembali sadar, setan gagal lagi menggoda dia. Ditunjukkan lagi, ini indah, dia perhatikan, astagfirullah, istighfar lagi, setan gagal lagi. Tapi kalau orang jahil, tidak ada ilmu, dicari. Bahkan dia bilang, pemandangan-pemandangan yang haram itu bilang, lagi cuci mata. Istilah cuci mata. Kok cuci mata kok begitu? Subhanallah, maka ihwa barakallahu fikum, perhatikan ini ya. Kenapa manusia berat untuk ibadah kepada Allah? Berat syukur pada ini sebabnya. Pertama, hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kedua, iblis. Sehingga kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tutup pintu syubhat dengan ilmu. Tutup pintu syahwat dengan ketaatan, ibadah kepada Allah. Dengan taqarrub ilallah. dan pintu amarah, tutuplah dengan kesabaran. Karena amarah ini akan menimbulkan ya, perselisihan juga dan menimbulkan perbuatan dosa. Ighfir lana'zinallahu iyyakum. Yang utama itu dua pintu. Karena amarah kadang gabung dengan pintu yang kedua, syahwat. Maka tutup pintu syahwat dengan taqarrub ila Allah, banyak-banyak kita mendekat pada Allah, istighfar, taubat, beramal saleh. Pintu syubhat tutup dengan ilmu. Tutup dengan ilmu, sehingga ihwa kata Allah Ta'ala, kalau kita bisa menahan diri sebab kita takut nanti ketika dipertanggungjawabkan di hadapan Allah amal-amal kita, kita berusaha mengekang hawa nafsu kita, maka surga itu tempatnya. Kata Allah Ta'ala dan firman-Nya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang mereka itu takut ketika berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalnya, ia pun mengendalikan, mengekang hawa nafsunya, maka surga itu tempat dia. Mereka orang-orang yang berdosa, ihwa barakallahu fikum, di dunia merasa aman dari dosanya, sungguh penyesalannya luar biasa kelak di akhirat. Diberi kesempatan untuk ibadah, untuk taubat, malah dipakai untuk maksiat. Apa kata Allah Ta'ala? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana sami'na rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan innakunna muqinun. Ya, dalam surat Sajdah, coba nanti dilihat, Allah katakan dalam ayat itu, andaikan kalian menyaksikan nanti ketika orang-orang berdosa itu dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka dalam keadaan apa? Tertunduk kepala-kepala mereka, diliputi dengan kehinaan, kerendahan, dan penyesalan yang luar biasa. Mereka tak mampu bikin apa-apa kecuali hanya sekedar berkata, Rabbana absarna wasami'na. Ya Rabb kami, kami sekarang melihat, kami mendengar. Ya, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Tak mungkin. Tidak mungkin orang yang mati kembali ke dunia. Seperti tidak mungkin kita semua di dunia ketika susah, sedih, ya, banyak musibah, menderita. Mungkinkah kita bisa kembali ke rahim ibu lagi? Tidak mungkin kita kembali berbalik ke belakang. Karena waktu terus berjalan dan tidak mungkin kita melangkah ke belakang. Ihwa, terus. Sehingga ihwa barakallahu fikum, Allah sudah ingatkan kita, wabtaghi ma ataqallahu darul akhirah, engkau cari yang Allah siapkan untukmu di akhirat. Sungguh itu lebih besar yang Allah siapkan dibanding dunia ini. Dan Allah memang sudah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya, engkau jangan lupakan nasibmu di dunia. Usahalah tetap di dunia mencari kehidupan, namun ingat, setiap apa yang kita dapatkan dari rizki yang Allah berikan, kita gunakan untuk mencari akhirat. Diberi kesehatan, gunakan untuk akhirat. Diberi rizki berupa harta, gunakan untuk akhirat. Sebagian kita makan biar badan ini kuat untuk ibadah, mencari rizki yang halal. Sebagian diinfakkan untuk simpanan kita di akhirat. Jangan kita mengatakan untuk makan saja kurang, apalagi untuk ta'awun. Jangan sampai seperti itu, ikhwah. Sisihkan sebagian rizki kita ini, supaya dengan rizki yang kita simpan itu di sisi Allah akan tumbuh terus menjadi besar. Dan ini perlu kita menyadari bahwa rizki itu dari Allah. Dan Allah katakan, kalau kita syukur, Allah akan menambah rizki itu bagi kita. Ihwa barakallahu fikum. Itu gambaran yang dari Rasulullah SAW. Nikmat dunia begitu kecil, nikmat akhirat begitu besar. Dan Allah sudah katakan, ya, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Namun manusia ini kadang lebih cenderung memilih dunia. Sehingga ihwa barakallahu fikum, andikan akhirat dengan dunia sama, nikmatnya sama, tidak perlu kita menunggu akhirat. Puaskan di dunia. Tapi ingat, karena dunia ini seperti tadi, tidak ada bandingnya. Jangan kita menjadi orang-orang yang merugi, hanya melulu mencari dunia, sedangkan akhirat kita tidak pernah pikirkan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah, semoga pagi ini kita telah mempunyai nilai di sisi Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita semoga semua ini menjadi ya bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh ikhwah barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ibadah kepada Allah, itu pun tujuannya untuk kita manusia agar lebih mulia di sisi Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sampaikan ini ayat, wahai manusia, ibadahlah kalian kepada Rabb kalian, Allah Ta'ala, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwafillah barakallahu fikum, ini tujuan Allah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Karena manusia ini tidak dipandang dari sisi kekayaannya, rupanya. Seperti hadis Rasulullah SAW menyatakan, innallaha la yangduru ila suwarikum wala na'am amwalikum. Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang harta kekayaanmu, walakin yangduru ila kulubikum wa amalikum. Allah pandang bagaimana hatimu, bagaimana amalmu. Kalau kita amalannya, ibadahnya disertai dengan keikhlasan, akan bernilai di sisi Allah. Ya, ikhafila barakallahu fikum. Allah akan pandang itu, sehingga kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, siapa yang paling takwa? Mestinya ikhwah, kita ini berpikir lebih. Coba perhatikan mereka, para pejabat. Yang tadinya dia, kalau itu mamanya TNI ya, tadinya dia kopral, ingin naik ke atasnya lagi, sampai sersan. Kalau sudah sersan, ingin naik jadi kapten. Kalau sudah kapten, ingin naik. Betul enggak? Apa ada orang yang sabar begini saja dari kecil, dari awal sampai akhir? Enggak. Kayak pegawai negeri, dari mulai golongan 1 sampai sekian golongan. Ya. Kalau dia dulu masuk dengan lulusan SMA, dia akan kuliah lagi supaya naik jabatannya. Kalau S1 masih belum bisa menduduki kepala, akan naik lagi S2 supaya duduk jadi kepala. Subhanallah ikhwan, ini urusan dunia. Orang berlomba-lomba. Yang dunia itu mungkin dia dapatkan yang dicarinya, atau mungkin dia gagal mendapatkan sehingga kecewa karenanya. Sedangkan kalau engkau mencari akhirat, pasti Allah beri. Dan tidak akan pernah seorang pun kecewa. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang upaya mencari akhirat. Maka ikhwah barakallahu, mesti ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kita ngaji masih putus-putus, belum lancar baca Qur'annya, sekarang sudah lancar. Kalau sudah lancar, pengin ngerti maknanya, sudah ngerti, pengin tahu tafsirnya, sudah paham, terus amalkan, terus ajarkan. Meningkat. Jangan terus apa adanya. Adanya apa ya sudah, jangan seperti itu ikhwah barakallahu fikum. Karena apa? Kita perlu syukur kepada Allah. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, karena ini tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Mari kita berlomba. Semakin orang taat kepada Allah, semakin tinggi derajatnya. Bertambah imannya dengan ketaatannya. Kalau dia banyak maksiat, semakin menurun imannya, bahkan semakin hina di sisi Allah Ta'ala. Ikhwah barakallahu fikum. Ya. Di sini ada beberapa cara atau sebab untuk mewujudkan takwa itu. Namun insya Allah kita akan bahas pada kesempatan nanti ba'dal maghrib. Karena mungkin nanti masih ada aktivitas lain. Hanya qadar masya fa'ala saya datang tiba-tiba, sehingga ini jadwal di luar jadwal sebiasanya. Ya. Dan kami sengaja datang tiba-tiba kepada Ustaz Mu'alim kami telpon. Beliau kaget. Kok tiba-tiba sudah naik pesawat mau kesini? Kalau kami kasih tahu sebelumnya khawatir nanti dibikin acara. Tapi kalau mendadak kan jadi semuanya serba mendadak gitu. Taib ya barakallahu fikum, semoga ini menjadi amal soleh kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar insyaallah kita akan sambung ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.